kunjung datang, sayang. Kau selalu ku tunggu, tapi kau tak pernah menemui. Maafkanlah aku bila mencoba mencari penggantimu, sayang. Maafkanlah aku bila nanti aku punya pacar baru. Berkali-kali ku telpon kamu, tapi nomor kamu kok sibuk melulu. Berkali-kali SMS kamu, tapi gak pernah kamu mencoba. Selalu ku tunggu, tapi kau tak pernah menemui aku.